Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Berikutnya al-mu'allif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa qawluhu dhalika bi annahum ittaba'u ma ashata Allah wa karihu ridwanah. Hal itu dikarenakan mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka dan mereka membenci keridhaannya dan mereka membenci keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Isim isyarah atau kata tunjuk dzalika mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu di dalam firman Allah taala, fa kaifa idza tawaffathumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika bi annahum ittaba'u ma ashadallaha wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Fa kaifa idza tawaffathumul malaika? Maka bagaimana kiranya apabila para malaikat mewafatkan mereka, mematikan mereka dalam keadaan para malaikat itu memukul wajah-wajah mereka dan bagian belakang mereka. Dzalika bi annahum, hal itu yakni dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan dipukul wajah dan bagian belakang mereka, hal itu dikarenakan mereka dahulu mengikuti apa yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan mereka membenci keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbata a'malahum, maka Allah menggugurkan amalan-amalan mereka. Jadi bagaimana kiranya jika mereka berada di dalam keadaan seperti itu, dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan dipukul bagian depan dan bagian belakang tubuh mereka. Na'udzubillah. Dzalika bi'annahum, huruf jar ba bi'annahum pada bi'annahum merupakan ba sababiyah yang memberikan arti sebab. Yakni sebab para malaikat mematikan mereka dalam keadaan bagian depan dan bukung dan bagian belakang mereka dipukul oleh para malaikat adalah apa yang disebutkan setelahnya, bi annahum, hal itu dikarenakan mereka ittaba'u ma ashatallah, dikarenakan mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Mengikuti apa yang membuat Allah murka, maknanya adalah mereka selalu melakukan, mengerjakan kullama bihi sukhtullah, semua hal yang mendatangkan sukhtullah, kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah taala, baik itu berupa akidah. Akidah itu mereka yakini secara batin, atau itu berupa ucapan yang mereka ucapkan dengan lisan, atau itu berupa perbuatan yang dilakukan dengan anggota-anggota tubuh yang nampak, al-jawarih. Ya, sehingga hal-hal yang mendatangkan murka Allah, ada yang berupa keyakinan yang mendatangkan murka Allah, ada yang berupa ucapan, perkataan yang mendatangkan murka Allah, demikian pula perbuatan-perbuatan yang seperti itu juga mendatangkan murka Allah taala. Itulah sebab mereka diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan bagian depan dan bagian belakang tubuh mereka dipukul oleh para malaikat. Idza tawaffathumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Naam, wa karihu ridwanah. Apa makna wa karihu ridwanah? Yang tadi kita artikan dengan mereka membenci keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya mereka membenci hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ya menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karihu ma fihi ridha. Mereka tidak suka dengan perkara-perkara yang mana perkara-perkara itu mendatangkan keridhaan Allah. Sehingga yang mereka ikuti justru yang mendatangkan murka Allah. Adapun yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tinggalkan, mereka jauhi, mereka benci. Ini juga termasuk sebab mereka mendapatkan akibat yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat itu memukul wajah dan bagian belakang tubuh mereka. Nah, di dalam ayat ini yang disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala as-sukht atau as-sakhat. As-sukht atau as-sakhat. Dan yang kedua adalah sifat ar-ridha. Ma as-khatallah. Apa yang membuat Allah sakhata, yashat. Yang kita artikan dalam bahasa kita dengan murka, marah. Nah, ini sekedar pendekatan saja. Pendekatan makna sukht, sakhat. Naam. As-sukht, as-sakhat. As-sukht dan as-sakhat dari segi makna qarib min al-ghadab. Dari segi makna mendekati makna ghadab. Ya, ghadab dan sukht memiliki kesamaan makna, walaupun tidak sama persis sebenarnya. Tidak sama persis. Hanya saja, kurang lebihnya sama atau ada kesamaan. Kemudian sifat yang kedua adalah ridho. Juga ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Wa karihu ridwanah. Ridwan, yakni ridho. Bisa disebut ridho, bisa disebut ridwan. Dan mereka membenci keridhaan Allah. Ridwan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-ridha. Naam. Kemudian di ayat yang berikutnya penulis rahimahullah mengatakan wa qauluh, dan firman Allah ta'ala falamma asafuna intaqamna minhum. Falamma asafuna intaqamna minhum. Maka tatkala mereka membuat kami marah, kurang lebih seperti itu artinya dalam bahasa kita. Ini hanya pendekatan. Intaqamna minhum. Maka kami hukum mereka. Maka kami hukum mereka. Ketika mereka membuat kami marah, asaf, maka kami menghukum mereka. Az-Zukhruf ayat 55. Nah, disebutkan di sini sifat Allah Subhanahu wa taala al-asaf. Asafuna. Asafa yu'asifu, artinya membuat selainnya menjadi asaf. Asif, ya'saf. Ya. Sehingga asafa, yaitu fi'il muta'addi, ini membuat selainnya menjadi asifa ya'safu. Fahuwa asif. Ya. Sehingga yang marah di sini, yang asifa ya'safu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala asafuna. Ya. Adapun mereka, hanya membuat Allah marah. Melakukan hal-hal yang membuat Allah, mengakibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala asifa ya'saf. Sehingga asaf sifatnya siapa? Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini asafa yu'asifu. Berarti membuat asaf pada orang lain. Atau pada selainnya. Ya. Adapun pihak yang bersifat ya asifa ya'safu, ya maka fi'ilnya adalah asifa ya'safu. Pihak yang bersifat dengan asaf, maka fi'ilnya adalah asifa ya'safu. Adapun di sini asafu menunjukkan mereka itu hanya mengakibatkan atau menyebabkan Allah asifa ya'safu, dan asaf merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika disebutkan ajlastu Zaidan. Ajlastu Zaidan, aku mendudukkan Zaid. Berarti siapa yang duduk? Aku atau Zaid? Ya, Zaid berarti julus julus, duduk, ini perbuatanku atau perbuatan Zaid? Jawabannya perbuatan Zaid. Ajlastu Zaidan. Dan aku mendudukkan Zaid. Berarti yang duduk adalah Zaid. Demikian juga di sini asafuna. Ya. Ketika mereka asafuna, yakni membuat kami marah. Berarti siapa yang marah? Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifatnya adalah asaf. Di antara sifat-sifatnya adalah asaf. Dan ini ketika ada sebab, ya, ketika ada sebab yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Namun perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa secara bahasa asaf itu memiliki dua makna. Ya, tidak semua dari kedua makna ini ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ditetapkan bagi Allah taala dari makna asaf secara bahasa hanyalah satu makna. Secara bahasa asaf memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah syiddatul huzn. Kesedihan yang sangat. Ya, kesedihan yang sangat. Mana yang pertama adalah kesedihan yang sangat. Ya. Contohnya, ya, di dalam ayat yang menghikayatkan perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam, ya asafa ala Yusuf wa biyadhat 'ainahu min al-huzn fa huwa kadhim. Ya asafa, yakni duhai betapa sedihnya aku, ya, terhadap Yusuf karena Yusuf, ya. Wabiyadhat 'ainahu min al-huzn, dan kedua matanya menjadi berwarna putih dikarenakan saking sedihnya. Ya asafa, yakni sangat sedih, betapa sedihnya aku. Ini makna asaf yang pertama. Secara bahasa yaitu syiddatul huzn, kesedihan yang sangat. Makna yang kedua dari al-asaf adalah syiddatul ghadab, kemarahan yang sangat. Ya, kemarahan yang sangat, syiddatul ghadab. Nah, makna kedua inilah yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun asaf dengan makna yang pertama, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Sebab al-huzn, kesedihan, itu merupakan sifatun naqs, sifat kekurangan dan kelemahan. Berbeda dengan asaf yang bermakna al-ghadab, kemarahan, kemurkaan ketika ada sebab-sebabnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan asaf. Falamma asafuna, tatkala mereka membuat kami asaf, yakni marah, murka, intaqamna minhum. Ya, kami menghukum mereka. Disebutkan di sini intaqama, fi'il intaqam. Intaqama yantaqimu intiqaman, maknanya adalah al-mujazah bil-uqubah. Al-mujazah, al-mujazatu bil-uqubah. Ya. Intiqam maknanya adalah al-mujazah, membalas. Bil-uqubah, dengan hukuman. Membalas dengan cara memberikan hukuman. Itulah intiqam. Tatkala mereka membuat kami marah, membuat Allah Subhanahu wa taala marah, maka kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, membalas mereka dengan hukuman. Ya. Intaqama yantaqimu, ya, ini membutuhkan huruf jar min. Jadi tidak langsung intaqamnahum. Ya, kami menghukum mereka. Intaqamnahum, tidak. Tapi dengan huruf jar min. Jadi intaqamna minhum. Sehingga diikuti saja. Karena seperti itulah penggunaannya di dalam bahasa Arab. Nah. Nah. Di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi ahlut ta'til, para mu'attilah, para pengingkar sifat Allah Subhanahu wa taala, yang di antara sifat-sifat tersebut yang mereka ingkari adalah sifat al-ghadab, as-sukht, al-asaf. Ini kurang lebih maknanya sama. Walaupun kata para ulama tidak sama persis, tidak mungkin sama persis, hanya saja pendekatan. Ya, kurang lebih sama. As-sukht, al-ghadab, al-asaf. Ini marah, murka. Nah, ayat ini termasuk dalil yang kuat untuk membantah para mu'attilah. Ya, para mu'attilah. Baik dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, maupun dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadab yang hakiki, sifat asaf yang hakiki, dan sifat sukht yang hakiki. Ya. Yang dimaksud dengan al-ghadab, as-sukht, al-asaf itu bukan marah. Ya. Bukan maknanya yang hakiki. Ya. Mu'tazilah mengatakan itu majaz. Itu majaz. Ya. Terus maknanya apa? Maksudnya apa? Sebenarnya makna yang dimaukan apa? Sebenarnya makna yang dimaukan itu bukan ghadab. Allah hanya menyebutkan kata ghadab, asaf, ya, demikian juga as-sukh atau as-sahab, tapi yang dimaukan bukan maknanya. Berarti itu majaz. Itu maksud dari majaz. Berarti penggunaan lafaz tidak sesuai dengan maknanya. Itu majaz kata mereka. Ya subhanallah, mereka sangat berani mengatakan bahwa lafaz-lafaz Al-Quran itu membingungkan. Itu konsekuensi ucapan mereka. Lafaz-lafaz Al-Quran itu membingungkan. Kenapa? Karena yang disebutkan adalah lafaz ini, tapi yang dimaukan bukan maknanya. Na'udzubillah. Al-Mu'tazilah mengatakan itu majaz. Sebenarnya makna yang dimaukan adalah al-intiqam. Al-intiqam. Allah marah. Seperti di dalam ayat yang sebelumnya kita pelajari, wa ghadiballahu alaih. Allah ghadib kepadanya. Maknanya adalah Allah menghukumnya. Allah menghukumnya. Ya. Demikian juga ayat, dzalika biannahum muttaba'u ma asfatallah. Hal itu karena mereka mengikuti, ya, hal-hal yang membuat Allah sukht, yakni yang membuat Allah menghukum mereka. Bukan membuat Allah marah. Bukan membuat Allah sakhita yasfat, kata mereka, kata Mu'tazilah. Jadi maknanya bukan marah. Itu hanya majaz. Yang dimaukan adalah intiqam, menghukum. Ya. Yang disebutkan, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran dari kata sukh, ghadab, al-asaf tentang Allah Subhanahu wa taala, maknanya bukan makna yang hakiki, makna yang sebenarnya, melainkan maknanya adalah, ya, maknanya adalah al-intiqam, menghukum. Namun, ya, keyakinan mereka ini terbantahkan dengan ayat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan antara asaf dengan intiqam. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa asaf adalah sebab. Ya, sebab intiqam. Dan intiqam merupakan akibat, efek dari asaf. Falamma asafuna, maka tatkala mereka membuat kami marah, asaf, intaqamna minhum, maka kami membalas mereka dengan hukuman intiqam. Nah, membalas mereka dengan hukuman intiqam. Menunjukkan intiqam berbeda dengan asaf. Intiqam adalah efek atau akibat. Adapun asaf adalah sebabnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka adalah karena Allah Subhanahu wa taala marah, sehingga tidak bisa dan bahkan tidak boleh menafsirkan al-asaf dan semisalnya, yaitu al-ghadab, as-sukh dengan Allah menghukum. Ya. Yang wajib adalah menetapkan, ya, menetapkan makna yang hakiki, ya, dari lafaz-lafaz tersebut. Ghadib, Allah ghadib, ya, maknanya ghadib, ghadab. Asaf, ya, asaf. As-sukht, as-sukht, maknanya terfahami, kurang lebih maknanya adalah marah dan murka. Ya. Kemudian, nah, nah, di dalam ayat ini disebutkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat apa? Sifat al-asaf, dan yang kedua adalah sifat al-intiqam. Sifat al-intiqam, menghukum, membalas dengan hukuman. Kemudian Ayat yang berikutnya penulis rahimahullah mengatakan wa qawluhu walakin kariha Allahum bi'asahum fasaddathahum. Dan firman Allah Ta'ala walakin kariha Allahum bi'asahum, akan tetapi ya, Allah membenci, tidak menyukai mereka berangkat. Fasaddathahum, maka Allah ya, menghambat mereka. Ditetapkan di dalam ayat ini ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu al-kurh. Bisa juga disebut dengan al-karahah. Ya, al-kurh atau al-karahah. Karena Allah Ta'ala berfirman ya, walakin karihallah, akan tetapi Allah membenci ya, al-kurh. Naam. Al-kurh, membenci, tidak menyukai. Naam. Ayat ini turun tentang orang-orang munafik. Ya, yang mereka tidak berangkat berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak berangkat berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketidakberangkatan mereka ya, ketidakberangkatan mereka itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu merupakan kesalahan orang-orang munafik. Dari segi takdir, yaitu memang ditakdirkan oleh Allah karena tidak mungkin ada satu pun yang terjadi yang terwujud di alam semesta ini kecuali dengan takdir dari Allah. Ya. Namun dari sisi yang lain, mereka tidak berangkat itu merupakan pilihan mereka. Ya, pilihan mereka. Mereka memilih untuk tidak berangkat. Mereka memilih untuk meninggalkan perintah berjihad. Ya. Maka mereka tercela dan berdosa dengan sebab itu. Pilihan mereka. Ya. Pilihan mereka. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka itu tidak berangkat dan melemahkan semangat mereka untuk berangkat? Ya, Allah tidak suka ya, mereka ikut berangkat berjihad, lalu Allah pun membuat lemah keinginan mereka, menghambat mereka. Ada dua hikmah, dua alasan. Alasan yang pertama disebutkan dalam ayat ini ya, karihallahum bi'athahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci berangkatnya mereka. Kata para ulama, li'anna amalahum ghairu khalis. Karena amalan mereka, seandainya mereka berangkat, ya, amalan jihad, maka amalan jihad mereka itu ghairu khalisin billah, tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu, orang-orang munafik suka riya. Ya, suka riya. Yura'unan nas, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya. Ya, di hadapan manusia. Ya. Dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit. Sehingga amalan-amalan mereka yang mendorong mereka untuk melakukannya bukan karena Allah, tetapi karena riya. Sehingga ketika tidak ada orang yang mereka harapkan pujiannya, mereka apa? Mereka malas untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci keberangkatan mereka karena amalan mereka tidak ikhlas. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala aghna syuraka 'an syirk. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sangat tidak membutuhkan kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci kesyirikan sehingga mereka tidak berangkat, dan Allah membenci keberangkatan mereka. Kemudian ya, alasan yang kedua, hikmah yang kedua dari ketidakberangkatan mereka adalah karena kalau mereka jadi berangkat bersama kaum muslimin, kaum mukminin, maka efek negatif keberangkatan mereka adalah lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat ini, lau kharaju fikum, seandainya mereka keluar di tengah-tengah kalian atau bersama kalian ikut berangkat berjihad. Mazadukum illa khabala, tidaklah yang mereka tambahi, tidaklah akibat ya yang ya mereka lakukan atau mereka upayakan illa khabalan, kecuali khabal. Khabal ini kelemahan, membuat kalian lemah. Kenapa? Karena mereka berusaha, selalu berusaha untuk menggembosi, bukannya menyemangati di dalam berjihad. Ketika ikut berjihad pun menggembosi, tahdzil, ya, menurunkan mental dan semangat, ya, ikut di tengah-tengah, ya, para mujahidin, ya, bukannya menyemangati, tetapi melakukan hal-hal atau mengucapkan kalimat-kalimat yang melemahkan semangat. Mazadukum illa khabalan. Wara'udhu khilalakum. Wara'udhu khilalakum. Dan mereka ya, benar-benar ya, akan membuat kerusakan ya di tengah-tengah kalian. Ya, mengacaukan barisan kalian. Wara'udhu khilalakum. Ya. Yabghunakumul fitnah. Dan mereka menginginkan untuk kalian fitnah, yakni menimbulkan permusuhan. Fitnah di sini ditafsirkan dengan al-adawah, biar kalian saling bermusuhan. Di dalam satu barisan saling bermusuhan. Nah, ini efek melibatkan orang-orang munafik. Ya, melibatkan orang-orang munafik, melibatkan orang-orang yang ya tidak baik, ya. Berbasa-basi, ya sudah. Ya, tinggalkan mereka dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka tidak berangkat. Nah, itulah dua alasan dan dua hikmah. Nah, ya dari sini terdapat faedah ya bagi kita dalam kehidupan ya. Ya, ketika kita melihat ada orang yang nampaknya tidak semangat entah untuk bertawur atau apa, ya sudah. Sabar. Ya, walaupun sebagai manusia mungkin kita ya semangatnya jadi berkurang, mentalnya ya ya manusiawi memang ketika melihat butuh bantuan kok pada enggak membantu. Tapi dari segi yang lain bisa jadi ketika ikut di tengah-tengah kita ya justru akan apa? Menimbulkan efek negatif. Ya membuat down, tidak menyemangati. Ya. Ya sebagai contoh saja misalkan kerja bakti, belum apa-apa langsung ada yuk makan-makan misalkan. Akhirnya enggak jadi lagi. Yang lain lagi semangat ngajak ini, ngajak. Ini contoh-contoh saja. Nah, intinya adalah ini sangat penting. Ya, faedah dari ya Al-Qur'an bahwa jika ada orang-orang yang tidak baik, ini bukan maksudnya kita menuduh. Ya, orang lain munafik tidak mungkin, tidak boleh. Maksudnya adalah terkadang ya keberadaan atau apa afan ketiadaan seseorang ya itu terkadang malah lebih baik. Ketiadaan seseorang walaupun secara zahir kita membutuhkannya. Secara zahir kita membutuhkan orang itu, tetapi dia tidak ada, tidak hadir. Bisa jadi ketidakhadirannya itu lebih baik. Lebih baik bagi semua masyarakat untuk umum. Maka kita tidak perlu down. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Wallahu a'lam. Nah, di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya sifat kariha, al-kurh atau al-karaha. Ya, al-karaha yakni benci. Ya, tidak suka. Nah, telah kita pelajari ya sebelumnya ya bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan amalan dan pelakunya. Maka demikian pula lawan dari keridhaan ini yaitu al-kurh, al-karaha, membenci, tidak suka. Juga sama berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan amal. Seperti di sini, di dalam ayat yang kita baca ini, ya, ini contoh kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan. Walakin karihallahu bi'asahum. Akan tetapi Allah membenci keberangkatan mereka. Ini kebencian Allah yang berkaitan dengan apa? Amalan, yakni perbuatan. Demikian pula contoh lain di dalam surat Al-Isra. kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Itu semua ya keburukannya, kejelekannya di sisi Rabbmu, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makruhan, dibenci, tidak disukai, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-karahah yang berkaitan dengan perbuatan. Demikian pula yang kedua, ya berkaitan dengan al-amil, pelakunya, pelaku perbuatan. Pelaku perbuatan, Allah membenci pelaku perbuatan. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, inna Allah ta'ala idza abghadha 'abdan nada Jibril, inni ubghidhu fulanan fa'abghidhu. Sesungguhnya Allah ta'ala ketika membenci seorang hamba, hanya saja dalam hadis yang disebutkan, ya setahu saya adalah lafaz abghadha. Namun kurang lebih memiliki makna yang sama, abghadha, kariha. Ya, kurang lebih memiliki makna yang sama. Bisa kita lihat di sini kebencian Allah yang berkaitan dengan pelakunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika membenci seorang hamba, nada Jibril. Allah memanggil Jibril. Inni ubghidhu fulanan. Sesungguhnya aku membenci fulan, fa'abghidhu, maka bencilah dia, yakni wahai Jibril, bencilah dia. Naam. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, ya, penulis rahimahullah mengatakan, wa qawluhu kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan firman Allah taala, kabura maqtan, sungguh besar kemurkaan Allah atau kebencian Allah, sungguh besar kebencian Allah Subhanahu wa taala, 'indallah, di sisi Allah, an taqulu, ketika kalian mengatakan, ma la taf'alun, apa yang tidak kalian lakukan. Ya. Betapa besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengatakan, mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan, apa yang tidak kalian perbuat. Naam. Maqtan disebutkan di sini kata maqtan. Apa i'rab maqtan di dalam ayat ini? Ya, maqtan bisa antum lihat i'rabnya adalah sebagai tamyiz. Ya. Kabura maqtan. Yani keterangan kabura, sungguh besar. Apanya yang besar? Jawabannya maqtan. Ini keterangan. Ya, sungguh besar kemurkaannya. Indallah, di sisi Allah. Maqtan di sini, sehingga maqtan di sini adalah tamyiz, tamyiz nisbah. Tergolong tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Ya, berasal dari fa'il, yakni pada asalnya dari segi bahasa Arab adalah sebagai apa? Fa'il, subjek untuk kabura, yakni kaburul maqtu, sungguh besar kemurkaan. Kaburul maqtu, ya, kabura al maqtu. Namanya saja kemudian dijadikan tamyiz, dan yang menjadi fa'il untuk kabura adalah antaqulu ma la taf'alun, masdar yang ditakwil dari antaqulu ma la taf'alun. Ini bagi yang sudah mempelajari bahasa Arab. Naam. Ayat ini merupakan keterangan sebab. Keterangan sebab. Ya, atau afan sebaliknya, ayat ini merupakan penjelasan, ya, tentang akibat apa yang Allah sebutkan di dalam ayat sebelumnya. Di dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, ya, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian sendiri perbuat, apa yang kalian sendiri tidak melakukannya. Kabura maqtan, sungguh besar ya kebenciannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan apa yang kalian sendiri tidak melakukannya. Naam. Naam. Nah ini apa dari segi apa an maslak, dari segi nasihat dan akhlak bagi kita adalah apa? Diambil darinya faedah at-tahdzir min qaul ma la yaf'al. Peringatan jangan sampai mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Dia sendiri tidak melakukannya. Ya, ini harus sesuai antara ucapan dan perbuatan. Allahul musta'an. Nah, di dalam ayat ini disebutkan dan ditetapkan satu sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat al-maqt. Ya, kurang lebih maknanya sama dengan al-karaha. Ya, kebencian, ketidaksukaan. Al-karaha, kebencian, ketidaksukaan. Sekaligus ayat ini menjelaskan bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah al-maqtu, ini ketidaksukaan, kebencian, itu bisa bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat sesuai dengan kuat lemahnya sebab. Ketika sebab yang mendatangkannya kuat, sebab yang mendatangkan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat, maka akan kuat pula, akan besar pula perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ini al-maqt, ketidaksukaan atau kebencian. Ya, ketidaksukaan, kebencian, maka bertingkat-tingkat ketidaksukaan dan kebencian Allah kepada sesuatu atau kepada seorang hamba. Ya, kepada hamba, ketidaksukaan Allah kepada hamba ya, atau kepada suatu perbuatan itu bertingkat-tingkat. Dari mana kita menyimpulkan hal ini dari ayat ini? Jawabannya dari kata kabura. Kabura maktan, sungguh besar. Ya, menunjukkan di sana ada ketidaksukaan yang tidak sebesar ini. Ya, menunjukkan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membenci sesuatu, tidak suka kepada sesuatu, tapi ketidaksukaannya tidak sebesar ini. Tidak seperti ketidaksukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenciannya ya terhadap ya perkara antaqulu ma la taf'alun, kalian mengatakan apa yang kalian sendiri tidak mengamalkannya, tidak melakukannya. Kata-kata kabura menunjukkan bertingkat-tingkat maqtullah, karahatullah, ya ketidaksukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesuatu atau kepada ya hamba. Nah, sehingga inilah beberapa ayat yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah ya tentang beberapa sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha ya. Kemudian sifat al-ghadab, sifat as-sukh, al-karahah, ya, asaf, ya, demikian juga al-maqt. Naam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya sebagai sifat-sifatnya, maka kita meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat tersebut dengan maknanya yang hakiki sebagaimana yang terfahami. Dan tidak boleh mengatakan bahwa itu hanyalah majaz. Ya, Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut pada hakikatnya. Nah, ini tidak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an sebagai tibyan li kulli syai, penjelas untuk segala sesuatu, berarti segala yang ada dalam Al-Qur'an ya, terlebih yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan tentang Allah, maka pasti jelas tibyan li kulli syai. Nah. Berikutnya al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa ayat tentang tiga sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Kita sudah mempelajari bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah yakni sifat yang ya Allah selalu bersifat dengannya. Selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat fi'liyah yaitu sifat yang berupa perbuatan sehingga berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Ketika Allah berkehendak untuk berbuat, untuk melakukannya, maka Allah lakukan. Ya. ya, dan sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah tidak berkehendak untuk melakukannya, maka Allah tidak melakukannya. Nah, berkaitan dengan masyiah. Tiga sifat fi'liyah yang disebutkan di dalam beberapa ayat yang akan kita pelajari ini insyaallah, yaitu sifat yang pertama al-maji. Sifat al-maji. Ja'a yaji'u, al-maji'u ini masdarnya, yang artinya adalah datang. Yang kedua adalah sifat al-ithyanu, ithyan. Ya. Sifat ithyan dari segi makna ya, memiliki makna yang mirip. Ya, di dalam bahasa kita pun ya paling mudahnya diartikan dengan datang, sama. Ya. Al-maji', al-ithyan. Tapi ingat, di dalam menetapkan sifat bagi Allah, lafaznya harus terikat dengan dalil. Lafaznya harus terikat dengan ayat dan hadis yang sahih. Ya. Sehingga tidak boleh dengan sinonimnya. Oleh karena itu ketika disebutkan sifat al-maji', ya sudah. Berarti Allah memiliki sifat maji', da'a yaji'u maji'an. Ketika disebutkan sifat al-ithyan, ata ya'ti ithyanan. Berarti Allah memiliki sifat ithyan. Ya, dan jangan menggunakan apa sinonim-sinonimnya, misalkan kata-kata yang lain, qadima yaqdamu quduman, berarti Allah memiliki sifat qudum, artinya tiba atau datang, mirip, enggak boleh. Ya, walaupun maknanya sama. Ya, atau mirip. Ya, tetapi tidak boleh ya apa menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali yang disebutkan secara tekstual di dalam dalil. Ja'a yaji'u maji'an disebutkan. Ya. Disebutkan ithyan juga sama. Jadi dari kata ata ya'ti. Tidak boleh dengan kata kerja lain yang sinonim. Al-maji' yang kedua adalah al-ithyan. Yang ketiga adalah an-nuzul. Nuzul artinya turun. Nuzul artinya adalah turun. Nah, nazala yanzilu nuzulan. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ketiga sifat ini, al-maji, al-ithyan dan an-nuzul, sangatlah banyak. Sangat banyak. Ya. Disimpulkan darinya suatu al-qata, kepastian. Kepastian dan ya, yakin bahwa yang dimaukan dengannya adalah maknanya yang hakiki. Dan tidak boleh dikatakan itu majaz. Lafaz yang dipergunakan untuk makna yang tidak sebenarnya. Atau dikatakan ini perlu ditakwil kepada makna yang lebih jauh. Ya, ditakwil kepada makna yang lebih jauh. Tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena saking banyaknya ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih, ya, yang secara tekstual menyebutkan sifat-sifat ini, maji, ityan, yaitu datang, dan nuzul. Kalau kita mengatakan harus ditakwil atau ditahrif, yakni menyalahartikannya, berarti konsekuensinya kita mentakwil atau mentahrif sekian banyak dalil. Tidak hanya satu dalil, dua dalil, bahkan sekian banyak dalil. Itu perbuatan yang sangat besar. Ya, sangat lancang. Ya, atau mengatakan itu majaz. Ya, berarti kita menolak makna yang zahir atau makna yang sebenarnya. Dari sekian banyak dalil, sekian banyak ayat dan hadis, kita katakan maknanya ini bukan sebenarnya. Dihadapkan ayat yang lain, oh ini makna bukan sebenarnya. Ayat yang lain, oh ini makna bukan sebenarnya, dan seterusnya. Sampai habis ayat-ayat dalam Al-Quran, kemudian hadis. Hadis sahih juga sangat banyak. Datangkan hadis sahih ini, oh ini makna bukan sebenarnya. Tentang maji atau ithyan atau nuzul. Didatangkan hadis yang lain, oh ini makna bukan sebenarnya. Dan seterusnya sekian banyak. Ini perbuatan yang sangat besar dan sangat lancang. Bagaimana nanti kalau dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan telah menolak sekian banyak ya ayat dan hadis dan mengatakan ya Allah ini ayat ini yang dimaukan tidak sebenarnya, bukan makna yang sebenarnya. Apakah dia berani mengatakan seperti itu? Ya, menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan dan mengucapkan satu lafaz, tetapi yang Allah maukan adalah maknanya yang membingungkan, bukan maknanya yang sebenarnya, sehingga orang bingung. Ya. Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini bilisanin arabiyyin mubin. Allah taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Jelas sesuai dengan yang nampak dari lafaznya. Disebutkan ya apa? Wa jaa'a rabbuk, dan Rabbmu jaa'. Apa makna jaa'? Apa makna jaa'? Datang, ya sudah. Ya. Kenapa harus dikatakan majaz? Ketika seseorang meyakini ya, ayat-ayat dan hadis-hadis sesuai dengan makna yang nampak, ya, maka akan ringan baginya apa untuk mengungkapkan alasan dan hujjah pembelaan diri di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, saya meyakini bahwa Engkau datang. Engkau memiliki sifat datang, Engkau memiliki sifat nuzul, turun karena disebutkan, ya Allah, disebutkan di dalam ayat begini, di dalam hadis begini. Ya, maka saya meyakini ya tentang dirimu, meyakini sifat-sifatmu sebagaimana yang disebutkan dalam dalil, sebagaimana yang nampak di dalam kitabmu dan sunnah nabimu. Ya, akan ringan. Kenapa kamu meyakini gini? Kok lancang sekali misalkan meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat turun? Jawabannya disebutkan ayatnya begini. Yang terfahami oleh saya begini, ya Allah. Ya, saya memahami sesuai dengan yang apa yang nampak dari dalil, dan Engkau telah menyatakan bahwa kitabmu ini turun dengan bahasa Arab yang jelas. Oh, berarti ini sudah jelas, enggak perlu diapa-apakan. Ya, enggak perlu diapa-apakan. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentunya ya, seorang hamba yang sangat tulus menginginkan kebaikan untuk umat, yang artinya adalah ketika menjelaskan pasti sudah sangat jelas. Dan ternyata yang disebutkan adalah lafaz-lafaz ini turun, atau bahwa Allah Subhanahu wa taala datang dan seterusnya. Berarti memang itulah yang dimaukan. Akan sangat ringan ya pembelaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, berbeda dengan para mu'attilah, para ahlu ta'til, para pengingkar sifat Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensi keyakinan mereka itu adalah tuduhan bahwa Al-Quran ini belum jelas. Bahkan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatul Rabb, ma'rifatullah, ayat-ayat tentangnya belum jelas. Karena yang dimaukan dengannya bukan maknanya yang sebenarnya atau maknanya yang nampak, yang zahir. Sehingga perlu dikatakan majaz atau perlu ditakwil kepada makna yang lebih jauh. Na'udzubillah. Sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillah wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.